Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan kubawa, walaupun harus ku telan lautan bara. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Kita takkan terpisah. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan terpisah.